Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada tambahan bagi yang tidak ada kepentingan, artinya tidak harus keluar dari masjid, dipersilakan untuk tinggal di masjid, tapi siapapun yang punya kewajiban di luar masjid agar tidak usah ragu-ragu untuk berdiri dan meninggalkan tempat untuk melaksanakan kewajibannya. Ini bagi yang ada waktu saja, sebab tidak diperkenankan kita mengikat orang dengan ceramah sehingga orang keluar dari masjid enggak enak. Semuanya enak, yang akan keluar dari masjid dipersilahkan karena mungkin ada ditunggu di rumah untuk makan bersama dengan keluarga atau yang lainnya, dipersilahkan yang mau keluar. Ini ada tambahan bagi yang ingin tinggal di dalam masjid. Ketahuilah bahwa tadi kita sampaikan tentang menyambung silaturahmi. Begitu pentingnya menyambung silaturahmi. Akan tapi yang banyak salahnya orang adalah tidak mengerti bagaimana cara bersilaturahmi yang sesungguhnya. Kadang kunjungan tetap terjadi. Bahkan mungkin reuni keluarga besar Bani Fulan itu diadakan. Akan tapi warisan belum dibagi bertahun-tahun. Sehingga kalau berpisah pun yang dibicarakan adalah gunjingan. Sehingga benar-benar sia-sia karena ilmunya tidak ada. Maka ayo kita semuanya menjalin silaturahmi yang sesungguhnya. Ada sebab yang menjadikan orang itu bermusuhan. Kami hadirkan pada saat ini adalah urusan peninggalan orang tua. Awas urusan warisan, singkat saja. Karena ini banyak terjadi di masyarakat, orang masuk neraka gara-gara warisan. Padahal paling berkahnya harta adalah yang diwaris dari orang tua. Akan tapi jika cara mengambilnya salah, maka akan menjadi sebab masuk neraka. Yang merebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Hati-hati. Ia adalah paling jahatnya manusia. Sebab yang dijailin dan dijahatin bukan orang lain, tapi yang dijahatin dan dijailin adalah saudaranya sendiri. Dan orang yang merebut waris saudaranya telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam. Dosa apa itu? Yang pertama memutus tali persaudaraan. Yang kedua nyakiti orang tua. Sebab anaknya orang tua telah kita ambil hartanya, pasti orang tua kita bakal marah. Yang ketiga adalah mengambil hartanya orang lain, saudara kita. Ini adalah dosa yang sangat besar, maka dari itu ayo hati-hati. Urusan rebutan waris. Agar kita terhindar dari rebutan waris, maka tolong diperhatikan. Agar kita terhindar dari rebutan waris, adalah kita harus sadar bahwa waris itu bisa menjadi bencana yang sangat besar. Urusan rebutan warisan itu tidak terjadi kepada orang kaya saja. Awas, jangan merasa bahwasanya, oh bapak saya melarat, nanti tidak bakal terjadi rebutan waris. Oh tidak, tidak hanya urusannya orang kaya, orang melarat yang hanya meninggalkan piring 1 losin, tikernya 6 lembar, itu bisa jadi rebutan waris. Jam saja, siapa yang bawa jam itu? Sebab yang gede adalah setannya, bukan barang peninggalannya. Jadi setan itu pengen memasukkan hamba Allah di dalam permusuhan gara-gara warisan. Sehingga betul-betul warisan mengerikan. Tapi kalau orang mengambil warisan dengan cara yang benar, paling berkahnya harta. Tapi kalau sudah mengambil dengan cara yang tidak benar, neraka. Ingat, yang berebut waris tidak hanya orang kaya, tapi orang melarat pun bisa rebutan waris. Makanya jangan ngentengin. Kemudian, yang berebut waris bukan saja orang bodoh. Orang alim pun bisa rebutan waris. Ada kiai meninggal dunia, meninggalkan 2 anak kiai-kiai muda. Tinggalnya 1 pondok. Wah itu rebutan kantin itu nanti, Masya Allah. Rebutan kos-kosan, neraka semuanya itu. Biarpun setiap hari pakai jubah, akan tapi dia di dalam neraka, karena rebutan kantin, lihat. Akhirnya sampai janjian, kantin sana gak boleh jualan bakwan, kantin sini gak boleh begini. Eker-ekeran, Masya Allah. Dan ini neraka, rebutan pangkatnya orang tua, berebut. Ini kakak adik musuhan, padahal pakai jubah semuanya. Ternyata orang pakai jubah ahli neraka, dan banyak temannya orang pakai jubah di dalam neraka. Gara-gara peninggalan orang tua. Maka tidak hanya urusannya orang bodoh, orang alim pun, orang pinter pun, ternyata dimasukkan oleh setan ke masuk dunia neraka ini. Karena gara urusan peninggalan orang tua. Maka hati-hati, jangan sampai ada orang rebutan waris di rumah kita. Allah, sekarang selesaikan saat ini. Sebelum nyawa dicabut oleh Allah, gak ada lagi kata maaf saat itu. Urusan dengan saudara. Takutlah kepada Allah urusan peninggalan. Maka sebaik-baik warisan itu segera dibagi. Jangan meremehkan urusan warisan. Kalau ada seorang bapak meninggal dunia lalu ibunya masih hidup. Biasanya salahnya anak-anak begini. Kenapa warisannya tidak dibagi? Gak enak ibu masih hidup. Ini paling kurang ajarnya anak. Paling kurang ajarnya anak. Terus gimana? Ibunya biar cepat mati juga. Bukan begitu. Kalau ada bapak meninggal dunia, ibu masih hidup, maka ibu mewarisi bersama anak-anak. Ibu meninggal dunia, bapak masih hidup, bapak mewarisi harta dari istrinya bersama anak-anaknya. Bukan ditunda. Ini bermasalah. Dan kadang sampai bertahun-tahun warisan tidak dibagi. Maka permasalahannya besar. Kadang-kadang hartanya yang direbutkan tidak banyak, tapi masalahnya sampai ke anak keturunan. Dipikir itu harta mbah kita loh ya. Itu sawah mbah kita. Padahal kalau dibagi beneran paling dapat satu petak kecil. Cuman karena belum dibagi, setannya gede. Dan setan memasukkan orang ke dalam neraka gara-gara ini. Sehingga disabdakan oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Dan ini sering dientengkan. Merebut tali persaudaraan. Maka dari itu, rebutan waris hati-hati. Maka hati-hati zaman sekarang. Kadang kita tertipu dengan itu semua. Kadang kalau membahas apapun bisa. Tapi kalau sudah membahasan urusan waris sensitif. Langsung naik pitam. Marah. Karena setannya gede ada di sini. Dan kadang orang merebut waris pun rela rugi. Yang penting saya masuk neraka jahanam. Nah, ada sebuah kisah. Ada orang dari atas gunung Majalengka waktu itu kisahnya. Turun ke Cirebon. Turun membawa truk, membawa tukang untuk mengangkat. Mengangkat lemari, mengangkat meja. Kata tukang yang cerita, Buya, lemari dan mejanya itu tidak sebanding dengan biaya truk sama tukangnya. Karena lemarinya sudah keropos, kakinya sudah lepas dan sebagainya. Begitulah orang pengen masuk neraka bayar. Gara-gara warisan, na'udzubillah. Maka hati-hati dengan peninggalan orang tua. Para kiai juga harus hati-hati dididik anaknya yang benar. Allah. Hati-hati, kadang anak kita benar, kadang mantunya. Mantunya senang bisnis, akhirnya bisnis pondok, dia buat bisnis pondok. Mantunya mah bener, kadang-kadang besa, nak, kamu 10 tahun kok belum punya rumah, nak. Mulai rebutan waris, hati-hati. Maka dari itu dihimbau, dianjurkan warisan itu segera dibagi. Jangan ditunda lama-lama. Warisan segera dibagi setelah 5 hal. Bagi, bahkan kalau perlu mayat belum dikubur, warisan itu dibagi. Seperti Nabi Muhammad belum dikubur, khalifah sudah ditegakkan, biar tidak ribut lagi. Jadi warisan segera dibagi itu sunnah hukumnya. Ini. Jangan lupa, jangan dianggap, wah orang belum meninggal kok, orang belum dikubur kok sudah bagi-bagi waris kayak rebutan. Oh bukan, ini bukan rebutan. Ini menjelaskan permasalahan syariat. Kadang orang karena kebodohannya tidak punya ilmu, gak enak nanti. Giliran bapak ibunya sudah meninggal agak lama, mulai kepentingan anaknya kuliah, tagihan, sudah segala macam. Mulai ini, mulai kejahatan ini. Maka hati-hati urusan waris. Kalaupun harus ada yang dolim, jangan sampai kita berbuat dolim. Jangan sampai berbuat dolim, neraka, neraka, neraka. Rebutan waris. Rebutan waris, maka segera warisan itu dibagi. Didudukkan permasalahannya. Kalau perlu mayat belum dikubur, sudah dibagi warisan. Ini yang jarang diperdengarkan oleh para ustadz sekalipun. Sehingga orang pada gak ngerti. Padahal sebelum mayat dikubur pun, kalau bisa warisan sudah dibagi. Maksudnya disegerakan. Kadang yang sudah duduk di rumah pusaka, rumah lama itu keenaan. Giliran ditanya emosi, oh rumah begini saja ditanyain. Dia sendiri juga senang padahal. Maka ini harus dihadirkan bahwa jangan sampai ada di antara kita rebutan warisan. Maka rebutan waris harus segera dibagi setelah 5 hal. Tolong ini, 5 hal. Jangan buru-buru membagi waris kecuali 5 hal dilakukan. Yang pertama, utangnya kepada Allah. Kalau bapak ibu kita punya utang kepada Allah, tolong bayarin dulu. Misalnya dulu pernah kaya, belum haji, potongkan untuk haji. Kalau orang tua kita pernah punya nazar, atau punya kafaroh yang harus dibayar, karena sakit, tidak bisa puasa Ramadan, ambilkan fidyahnya. Kalau orang tua kita punya hutang kepada Allah, potongkan dulu dari harta warisannya. Yang kedua adalah hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Jangan anak-anak langsung berebut. Ayo dibagi warisnya. Kenapa? Sebelum ditagih. Ah, ini anak durhaka lagi ini. Beresin dulu utang orang tua kita. Allah. Utang orang tua, wahai para anak. Jangan malah lari, kasihan orang tua kita. Nabi SAW suatu ketika pernah ada orang punya hutang. Nabi Muhammad tidak mau menyolatinya. Karena Nabi Muhammad tidak mau menyolatinya. Sahabat Nabi tergerak. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia punya hutang. Ya Rasulullah, biar saya yang bayari, tapi solati ya Rasulullah. Bayari, baru aku solati. Yang bayari itu gak ada sangkut pautnya dengan orang tua ini, orang yang meninggal ini. Hanya karena terenyuh, ini umat Nabi Muhammad, ini sahabat Nabi, punya utang, Nabi tidak mau menyolati, lalu dengan sukarela, padahal tidak ada sanak, tidak ada saudara, tidak ada hubungan darah. Rela membayarkan utang orang ini, hanya agar disolati oleh Rasulullah SAW. Lihat sekarang ada anak-anak kok tega. Langsung warisan dibagi sebelum ditagih utangnya oleh tetangga. Na'udzubillah. Ini adalah anak ahli neraka itu. Habiskan harta orang tua kita untuk bayar utang. Allah, bayar utang. utang kepada manusia. Yang ketiga, urusan zakatnya. Kalau sudah orang tua kita wajib membayar zakat, tolong beresin dulu wajib zakatnya. Misalnya punya toko, bulan ini seharusnya bayar zakat, belum bayar zakat meninggal, potong dulu untuk pembayaran zakat. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Wasiatnya harus ada. Cuman ingat para kaum muslimin dan muslimat, tidak semua wasiat harus dipenuhi. Tanyakan kepada ulama, ada wasiat yang haram dipenuhi? Nah, kalau saya meninggal dunia itu duit abah ada 10 juta itu sumbangkan untuk orang mabuk di sana sama judi. Enggak boleh. Ada wasiat-wasiat yang haram dipenuhi. Maka kalau ada wasiat, tanyakan kepada ulama, nanti ulama yang akan menjelaskan. Tapi ingat, kalau pas kebetulan wasiat itu wasiat yang harus dipenuhi dahulu, maka harus kita apa? Penuhi sebelum dibagi waris. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Kain kafan, penggalian kubur, barangkali tidak ada yang gali harus bayar. Itu semua diambilkan dari harta peninggalan orang tua kita. Setelah itu apa? Dibagi warisnya. Masya Allah. Dan pembagian waris itu kalau dekat dari kematian orang tua sejuk. Datangkan ulama. Makanya dari itu biasanya. Ini para ustaz, para ulama. Kalau ada orang datang kepada Anda tanya tentang warisan kok sendirian. Itu tolong dicurigai. Belum tentu tulus itu. Biasanya ingin tahu jatahnya berapa. Setelah tahu jatahnya sedikit, ya mundur lagi. Rekayasa. Tapi kalau Anda ingin menyelesaikan masalahnya orang punya waris, datangkan semua sanak keluarganya. Dan jangan hanya bicara masalah urusan waris. Urusan waris ilmu 24 jam. Paling gampangnya ilmu waris. Tapi yang perlu kita sentuh kesadarannya. Jangan sampai ada yang zalim kepada saudara, neraka. Neraka awas. Diingatkan sampai hatinya tersentuh. Baru kita bicara tentang pembagian waris. Indah. Hartanya akan menjadi berkah untuk semuanya. Ini saja yang bisa kami sampaikan singkat saja. Jangan sampai ada di rumah kita orang rebutan waris. Ketahuilah Allah Maha Pengampun kalau kita ingin kembali kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang sudah terlanjur menghabiskan harta saudara kita, anak kita. Kita ngerengek menangis di depannya sana. Minta maaf untuk mengizinkan, untuk memberikan maaf. Atau kalau dia tidak bisa memberi maaf, kita berusaha untuk cicil. Berusahalah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda pernah berbuat zalim kepada saudara, lalu Anda ingin tobat dengan benar, Allah akan mudahkan jalan itu. Yang penting jangan cuek. Jangan merasa ragu untuk minta maaf. Dan jangan merasa malu, gengsi. Tidak, aku ingin dapat ridha Allah, dek. Hartamu dulu pernah aku habiskan waktu kamu masih kecil. Jumlahnya sebegini-begini, dek. Bagaimana, dek? Allah bisa menggerakkan hati orang tersebut. Karena ketulusan Anda dalam meminta maaf, dia bisa mengatakan, aku maafkan. Kalaupun tidak, Allah akan berikan bantuan kepada Anda untuk mengembalikan harta itu. Yang penting jangan diam-diam. Kalau ternyata Anda khawatir, catat. Wasiat kepada anak-anak, wahai anak-anakku. Aku dulu telah mengambil harta saudaraku yang ini, jumlahnya sebegini-sebegini. Tolong nanti dibicarakan, takut aku mati sewaktu-waktu. Allah. Dosa kepada sesama manusia, khususnya saudara. Ini banyak rebutan waris. Kami tidak ceramah di satu kampung, kecuali besoknya pasti ada yang datang masalah ini. Karena begitu banyaknya, sampai ada kiai-kiai gede, khol. Itu ngomong, Buya, ini bisa ketemu semuanya, asalkan jangan ngomong warisan. Masya Allah. Sama kiai-kiai muda sama naik kere-keran kantin. Anak kita mungkin baik, wahai kaum muslimin. Kalau sudah warisan ditunda, bisa bermasalah karena mantu. Karena besan. Karena bisikan sama teman, bisnis yuk. Akhirnya tidak mau tahu. Atau keinginan yang bermacam-macam, harus ngambil barang ini, ngambil itu. Harus membayar, kena tagihan, bingung. Akhirnya rebut waris saudaranya. Na'udzubillah, ini saya yang bisa kami sampaikan. Hati-hati dengan peninggalan orang tua, baik peninggalan harta atau peninggalan makom. Makom itu pangkat kekiaian itu. Wah, ini bisa bikin rebutan. Dan ternyata kalau kita lacak, kata Imam Ghazali, paling banyak di dunia ini rebutan antara adik dengan adik, saudara dengan saudara, rebutan makom bapaknya, pengen jadi wali, pengen makom. Wah, musibah, ini neraka pakai jubah. Hati-hati. Makanya semuanya koreksi diri sendiri. Tidak boleh hanya koreksi ke orang. Hei yang punya duit banyak, kaya raya, lihat dari mana hartamu. Hei yang punya pesantren, kau pikirkan tentang keadaanmu. Hei yang melarat, jangan merasa lengah. Jangan lengah. Sudah melarat, bisa saja masuk neraka gara-gara rebutan panci. Allahu Akbar. Ini saja. Dan semua harta warisan itu, yang ada di rumah orang tua kita, jika belum dibagi secara benar, satu pulpen itu pun namanya lengkap ahli warisnya. Jadi kalau kita nyopet satu, neraka. Cuman biasanya yang dibagi itu adalah barang-barang besar saja. Rumahnya, tanahnya, ada pun masalah gelas dan piring, biasanya saling merelakan. Siapa yang belum punya piring? Ambil ya, setuju. Gelas. Tapi segera diurus begini, jangan dibiarkan keleleran di rumah mbah kita. Besok kakak kita ngambil piring, wih hilang, piring sana, jangan-jangan yang lain dibawa. Musibah ya, ternyata warisan ini luar biasa, kita hubungkan dengan masalah silaturahmi tersebut. Jangan sampai silaturahmi kita silaturahmi palsu. Ini saja, semoga Allah menjauhkan kita dari berebut waris. Dan semoga Allah menjadikan harta orang tua kita menjadi berkah untuk kita. Dan harta kita berkah untuk anak-anak kita. Dan semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari berebut waris. Dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mendekatkan kepada kita orang-orang soleh. Dan semoga Allah mengirim kepada kita guru-guru yang soleh. Dan semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang yang mulia, yang menjadikan sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada yang ditanyakan? Dua masalah, dua pertanyaan saja. Mangga silakan, dua saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, astagfirullahaladzim. Insyaallah, astagfirullah. Enggak usah, Pak. Subhanallah, terima kasih. Ada dua keluarga yang punya masalah waris. Yang pertama itu punya istri tapi janda dapat duda. Ini yang janda meninggal. Nah, sekarang ini warisannya tidak jelas. Maksud saya pembagiannya itu harus bagaimana? Yang duda ini, karena saya mendengar bahwa harta kekayaan dianggap oleh keluarganya si perempuan, suaminya tidak punya hak, sehingga semuanya dikuras. Yang kedua, masalah waris juga. Orang tuanya sudah meninggal, tapi meninggalnya ini duluan anaknya. Karena adat itu kalau anaknya meninggal duluan, orang tuanya baru meninggal, lah si keluarga yang meninggal duluan anaknya ini tidak mendapatkan waris, sehingga keluarganya hanya memberikan seikhlasnya begitu. Terus yang ketiga, harapan saya Buya Yahya buka pengajian rutin di sini di Tulungagung, atau mungkin buka pondok di Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ya, Sat. Saya minta teknisinya. Yang mic. Baik, kami jawab dulu, takut lupa, takut putus, nanti lanjut. Bismillah. Yang pertama adalah, jika ada seorang duda menikah dengan janda, sama-sama membawa anak, kemudian janda itu meninggal dunia, maka yang mewarisi dari janda itu adalah suaminya. Dan anak-anaknya janda, anaknya duda tidak mewarisi daripada sang ibu. Karena tidak ada hubungannya antara anaknya duda dengan ibunya. Kecuali hubungan mahram karena bapaknya menikah. Tidak ada mewarisi. Jadi janda meninggal dunia, yang mewarisi hartanya janda tersebut adalah anak-anaknya janda plus suaminya. Karena dia punya anak, suaminya mendapatkan seperempat daripada hartanya sang janda. Kemudian sisanya diberikan kepada anaknya jika itu adalah ada laki dan perempuannya, ada lakinya. Jadi anak-anaknya duda tidak mewarisi dari sang janda. Dan ini harus dijelaskan, dan itu biasa rebutan itu karena memang jauhnya dari ulama. Makanya kalau bisa para ulama itu di saat ada orang meninggal dunia langsung ceramahnya masalah begini. Dan itu ada pengaruhnya, betul. Kita selama ini kalau ada orang meninggal dunia saya akan bicara masalah ini sebelum ada yang terluka. Sebab kalau sudah ada yang tersinggung itu susah dibenahi. Jadi sebelum mereka tersinggung kita biar bahas masalah ini sehingga sama-sama hati-hati. Kalau orang meninggal kita ceramah bukan masalah saksikan iman ahli surga ini orang baik-baik. Ya itu akan tapi lebih dari itu kita himbau pada sanak keluarga untuk tidak berebut masalah ahli waris, masalah warisan. Dan yang tidak berhak nerima pun tidak berhak nerima. Ini jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, jika ada orang Anaknya meninggal dulu. Yang meninggal dunia diwarisi bukan mewarisi. Kalau saya punya anak, kalau saya punya abah, kalau saya meninggal dulu dari abah saya, maka abah saya mewarisi harta saya. Karena saya meninggal duluan. Maka anak yang paling kurang ajar itu bapaknya hidup, tiba-tiba datang kepada abahnya, "Bah, jatah warisan saya mana?" Itu anak kurang ajar. Memangnya bapaknya harus mati duluan? Ini kadang-kadang ada anak datang kepada orang tuanya dan minta apa? Minta jatah warisan, na'udzubillah. Jadi warisan itu akan diwaris oleh orang yang hidup dari orang yang meninggal. Jadi kalau bapaknya hidup, anaknya meninggal dunia, bapaknya mewarisi. Seperti itu. Betul, jadi anaknya orang yang meninggal dunia, misalnya saya meninggal dunia, kemudian saya punya anak, anak saya mewarisi saya, anak saya mewarisi saya, bapak saya mewarisi dari saya. Bapak saya dapat, anak saya tidak dapat. Kemudian saya meninggal dunia sudah lama. Kemudian bapak saya meninggal dunia punya harta banyak. Berarti saudara-saudari saya dapat harta. Anak saya dapat atau tidak? Ya tidak dapat apa-apa karena sudah ketutup sama pamannya dan sama saudara saya. Ketutup sama paman saya, sama saudara saya. Jadi yang meninggal duluan tidak mewarisi. Cuman betul yang disampaikan, ya karena tidak mewarisi, yuk diambil, diberilah hadiah ala kadarnya. Masa keponakan kok tidak dapat sama sekali? Pamannya dapat duit miliaran, jutaan, anaknya enggak dapat, langsung murni tidak dapat. Maka di saat seperti ini, sukarela dari yang mendapatkan warisan dipotong berapa persen? Seperti beberapa waktu yang lalu terjadi Cirebon semacam itu, sehingga sumbangan dari mendapatkan waris untuk diberikan kepada ponakannya tadi. Ini saja. Yang satu lagi. Oh, masya Allah. Semoga. Yang jelas di mana? Di Tulungagung ada pengajian di Karangrejo, itu rutin setiap Jumat minggu pertama, Ahad pertama. Dan juga di Samara FM, insya Allah bisa ngikuti sama radio di Samara dan radio apa yang lain. Ada beberapa radio, khususnya Samara FM, itu akan relay pengajian kita secara langsung dari sana. Ada pun ziarah ke Tulungagung, kita insya Allah setiap sebulan sekali, dan itu di mana, di Karangrejo, dan insya Allah nanti akan ke tempat-tempat yang lain jika waktunya ada, insya Allah akan dikondisikan untuk seperti itu. Kita berkeinginan untuk bisa terus silaturahmi. Baik, ini saja. Fadal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bahas masalah pinjam meminjamnya dahulu, kemudian yang kedua masalah asuransi. Baik, kita akan berbicara seandainya, terlepas dari model banknya kayak apa. Kami harus berandai-andai yang islami semuanya. Pinjam ke bank Islam syariat dengan cara peminjaman yang benar. Sebab di dalam dunia bank syariat, peminjaman itu ada peminjaman yang benar. Ada gharat hasan, memang ada peminjaman murni, ada lagi nanti peminjaman untuk usaha. Itu ada macam-macam. Yang jelas anggap saja pinjamnya adalah dengan peminjaman secara syar'i di bank syariah. Maka hutang bank, karena pinjam hutangnya harus dibayar. Ini terlepas dari bank-bank yang lain ya, kita hanya bicara tentang bank syariat. Kalau nanti bicara bank yang lain ada bahasan lagi. Jadi peminjamannya, maka utang harus dibayar. Cuman karena kita masuk asuransi, lagi-lagi asuransi pun harus berandai-andai asuransi yang islami. Sebab asuransi bisa diislamkan. Ada beberapa bank BM, bank Baitul Mawal Tambil, kalau ternyata di sini ada beberapa orang yang siap menangani, ada bank syariat kecil-kecilan tapi sudah gede, sudah ada beberapa cabang di Nusantara ini. Ya kebetulan kami adalah mustasyarnya. Jadi kita rombak yang tidak syar'i, kita rombak, sudah ada di Cirebon, sudah berkembang di mana-mana, kalaupun akan diadakan di Tulungagung, barangkali ada orang-orang yang siap untuk itu, nanti bisa diluncurkan di sini ada bank-bank syariat. Bank syariat ini, bank Baitul Mawal Tambil, akan tapi dikelola dari nol ini. Sekarang sudah besar juga di Cirebon. Nah, di situ termasuk asuransinya kita islamkan. Selama ini ada orang membayar tidak tahu untuk apa, maka itu tidak syar'i. Maka syar'inya adalah infak. Infak yang sudah disepakati. Yang bergabung dengan bank syariat ini hendaknya memberikan sedekah yang rutin per bulannya berapa bagi yang mampu. Kemudian dari pihak yang sudah bergabung ini, nanti dengan perjanjian tertentu, kalau mendapatkan musibah, maka dari pihak pengusaha, atau pihak perusahaan atau pihak bank, itu akan memberikan santunan, angkanya sudah ditentukan. Misalnya ini pihak yayasan, pihak bank, pihak asuransi Islam. Karena Anda sudah bergabung dengan kami, di dalam perjanjian apa? Anda membayar setiap bulan sedekah. Berupa uang 100 ribu misalnya. Kalau Anda meninggal sewaktu-waktu, nanti bagi kami itu namanya ada hibah bitalik, itu ada. Memberikan sesuatu digantungkan dengan sesuatu. Kalau Anda meninggal sewaktu-waktu, nanti urusan rumah ente saya yang bayarin. Ternyata Anda meninggal dunia, maka dari pihak bank wajib membayari itu sesuai dengan perjanjiannya. Itu adalah yang sudah disyariatkan. Karena sudah dibayar oleh bank, maka anak-anaknya tidak usah membayarinya. Cuman yang harus dibenarkan adalah syar'i semua atau tidak. Nah, itu permasalahannya. Kalau mau disyariatkan, sederhana. Dan sebenarnya ada di Samar FM, nanti terus ada kajian syariat, apa, ekonomi syariah itu, mengarah kepada yang demikian itu. Semuanya mulai dari gade yang benar, pinjam-meminjam yang benar, riba itu, macam-macam. Intinya adalah bagaimana kita setiap hari membuat perubahan. Wahai ahli iman, mungkin ada di antara kita yang berurusan dengan riba. Jangan nyerah. Mungkin Anda berkecimpung dalam dunia riba, dunia kehinaan, dunia kenistaan. Anda punya Tuhan Allah. Ngadeplah malam ini, ya Allah, keluarkan aku dari kehinaan ini. Jangan putus asa lalu nyebur sekalian. Itu adalah ahli neraka. Ahli neraka seperti itu. Akan tapi orang yang ahli iman terjerumus dia. Makananku riba, kerjaanku enggak benar, tapi dia ngadu kepada Allah, ya Allah, aku seperti ini. Kalau kita lanjutkan ayat tadi yang kita baca khutbah Jumat, walladzina idza fa'alu fahisatan, orang bertakwa itu yang melakukan kekejian. Tapi wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka melakukan dosa. Zakarullah, ingat Allah. Bukan enggak punya dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang kepada orang yang bertobat. Jadi siapapun kita, jika kita berada di dalam kehinaan, ngadulah kepada Allah. Mungkin kita urusan bank-bank haram, anggap saja. Tapi ngadu kepada Allah, ya Allah, pindahlah aku ke tempat yang mulia. Ngadu kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan ngasih jalan kalau kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan menyerah dengan dosa kita. Jangan menyerah dengan kesalahan kita. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Jadi harus diislamkan berpinjam meminjamnya, kemudian masalah asuransi. Kalau peminjam-minjamnya benar, asuransinya benar, maka semuanya ada benar. Dan anak tidak usah membayar. Bahkan nanti gimana kalau dari pihak bank memberikan santunan? Ini biasanya. Ini diwaris atau tidak? Ini pembahasan. Kalau dari pihak bank yang pihak asuransi memberikan kepada ini, maka diwaris atau tidak? Itu tidak diwaris. Itu hadiah, bisa dibagi rata. Karena apa? Harta itu belum ada waktu hidup. Sebab harta itu baru diberikan setelah mati. Maka itu bukan termasuk harta yang diwaris, akan tapi harta santunan untuk yang hidup saja. Bukan hartanya orang yang meninggal dunia. Itu dibahas juga oleh para ulama. Ini saja barangkali karena waktu, harus istirahat yang lainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah di saat kita mendengar ilmu, Allah menjadikan hati kita yang mudah sadar untuk mengikuti ilmu kita. Sehingga ilmu kita tidak hanya di lidah, ilmu kita tidak hanya di otak. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan ilmu kita. Dan semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih Samar FM 96,2 FM. Insyaallah banyak pengajian kita di situ dan BBS TV. Dan jangan lupa nanti ada pertemuan di rumahnya Al Habib Muhammad Asgab dan juga di Romoye Kasir di Mangunsari. Insyaallah ada pertemuan yang akan datang. Semoga dari pertemuan ke pertemuan kita semakin baik. Ini saja. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.